بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Maka apabila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakanmu untuk beribadah hanya kepadanya semata, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidaklah disebut dengan ibadah kecuali apabila diiringi dengan tauhid, sebagaimana bahwasanya salat tidaklah disebut dengan salat kecuali apabila diiringi dengan taharah. Maka apabila syirik masuk ke dalam ibadah, rusaklah ibadah tersebut. Seperti hadas apabila masuk ke dalam taharah. Qala asy-syarihu hafizahullah ta'ala. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan. Fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi. Maka apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apabila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakanmu untuk beribadah hanya kepadanya semata, yakni idza 'arafta min hadhihi al-ayati, yaitu apabila engkau telah mengetahui dari ayat ini, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku semata. وَأَنْتَ مِنَ الْإِنْسِ, dan engkau termasuk di antara manusia. Dakhilun fi hadhihi al-ayati, engkau masuk ke dalam ayat ini. Wa 'arafta anna Allah ma khalaqaka 'abathan, dan engkau mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakanmu dengan sia-sia. Aw khalaqaka lita'kula wa tashraba faqat, atau menciptakanmu untuk makan dan minum saja. Ta'isha fi hadhihi dunya wa tasraha wa tamraha, untuk hidup di dunia ini bersenang-senang, berbangga-bangga. Lam yakhluqka lihada, Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakanmu untuk perkara ini. Khalaqaka li'ibadatihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakanmu untuk beribadah hanya kepadanya semata. Wa innama sakhkhara laka hadhihi al-mawjudati min ajli an tasta'ina biha 'ala 'ibadatihi. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan bagimu makhluk-makhluk ini agar engkau memanfaatkannya dalam rangka beribadah hanya kepadanya semata. لِأَنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعِيشَ إِلَّا بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ. Karena sesungguhnya engkau tidak mampu hidup kecuali dengan perkara-perkara ini. وَلَا تَتَوَصَّلُ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ إِلَّا بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ. Dan engkau tidak وَلَا تَتَوَصَّلَ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ إِلَّا بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ. Dan engkau tidak mampu untuk sampai kepada peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla semata melainkan dengan perkara-perkara ini. سخرها الله لك لأجل أن تعبده. Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan perkara-perkara ini untukmu agar engkau beribadah kepadanya semata. ليس من أجل أن تفرح بها وتسرح وتمرح وتفسق وتفجر تأكل وتشرب ما اشتهيت. Bukan agar engkau bergembira dengannya, bersenang-senang, berbangga-bangga, berbuat kefasikan, berbuat kemaksiatan, makan dan minum yang engkau inginkan. Hadza sya'nul baha'imi. Ini keadaan hewan-hewan. Ini keadaan hewan-hewan. Ammal adamiyuna fallahu jalla wa ala khalaqahum li ghayatin 'azimatin wa hikmatin 'azimatin wa hiya al-'ibadatu. Adapun manusia, maka Allah jalla wa ala menciptakan mereka untuk sebuah tujuan yang agung dan sebuah hikmah yang agung, yaitu ibadah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku semata. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Allahumma khalaqaka litaktasiba lahu. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakanmu untuk menafkahinya. أن تحترف وتجمع له مالا. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakanmu untuk bekerja dan mengumpulkan harta bagi Allah. كما يفعل بنو آدم بعضهم لبعض. Sebagaimana yang dilakukan manusia sebagian mereka bagi sebagian yang lain. يجعلون عمالا. يَجْمَعُونَ لَهُمُ الْمَكَاسِبَ. يُجْعَلُونَ عُمَّالًا يَجْمَعُونَ لَهُمُ الْمَكَاسِبَ. Mereka dijadikan sebagai pekerja-pekerja yang mengumpulkan nafkah bagi mereka. La, tidak. Allahu ghaniyun an hadha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan hal ini. Wallahu ghaniyun anil alamina. Dan Allah azza wa jal tidak membutuhkan alam ini. Walihada qala, Karena inilah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyuta'imun." Tidaklah aku inginkan rizki dari mereka dan tidaklah aku inginkan agar mereka memberikan makan kepadaku. Allahu Jalla wa Ala yut'imu wa la yut'amu. Allah Jalla wa Ala yang memberi makan dan tidak diberi makan. Ghaniyun 'anit ta'ami. Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan makanan. Wa ghaniyun Jalla wa Ala bidzatihi. Allah Azza wa Jalla maha kaya secara zatnya. وَلَيْسَ هُوَ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ عِبَادَتِكَ. Dan Allah Azza wa Jal tidak membutuhkan ibadahmu. لَوْ كَفَرْتَ مَا نَقَصْتَ مُلْكَ اللَّهِ. Seandainya engkau kafir, iyadhan billah, engkau tidaklah mengurangi kekuasaan Allah Azza wa Jalla. وَلَكِنْ أَنْتَ الَّذِي بِحَاجَةٍ إِلَيْهِ. Akan tetapi engkau lah yang membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Anta alladhi bihajatin ilal ibadati. Engkau lah yang membutuhkan ibadah. Famin rahmatihi annahu amaraka biibadatihi min ajli maslahatika. Maka di antara rahmah Allah Azza wa Jalla adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkanmu untuk beribadah hanya kepadanya semata. Min ajli maslahatika. Dalam rangka kemaslahatanmu. Liannaka idha abadtahu fa'innahu subhanahu wa ta'ala yukrimuka bil jazai wa thawabi. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya engkau, apabila engkau beribadah hanya kepada Allah semata, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakanmu dengan balasan dan ganjaran pahala. Fal'ibadatu sababun li'ikramillahi laka fid dunya wal akhirati. Maka ibadah merupakan sebab pemuliaan Allah Azza wa Jal bagimu di dunia dan di akhirat. فَمَنِ الَّذِي يَسْتَفِيدُ مِنَ الْعِبَادَةِ. Maka siapakah yang mengambil faedah dari ibadah? الْمُسْتَفِيدُ مِنَ الْعِبَادَةِ هُوَ الْعَابِدُ نَفْسُهُ. Yang mengambil faedah dari ibadah adalah hamba itu sendiri. أَمَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى فَإِنَّهُ غَنِيٌ عَنْ خَلْقِكَ. Adapun Allah Jalla wa'ala, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membutuhkan para makhluknya. Maka ikhwani fillah hafizhani wa hafizhakumullah. Tatkala engkau salat, maka engkau lah yang mengambil manfaat dari salat tersebut. Tatkala engkau mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka manfaatnya kembali kepada dirimu, bukan kepada Allah azza wa jalla. Tatkala engkau berbakti kepada kedua orang tua, maka engkaulah yang membutuhkan manfaat amalan tersebut, bukan Allah azza wa jalla. Tatkala engkau menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jal, menjauhi dosa dan kemaksiatan, menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, manfaatnya kembalinya kepada dirimu sendiri, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Engkaulah yang mengambil faedah dari ibadahmu, bukan Allah Azza wa Jal, karena Allah Azza wa Jal tidak membutuhkan dirimu, tidak membutuhkan ibadahmu. Tatkala engkau beribadah, manfaatnya kembali kepada dirimu sendiri. Maka sekarang, Engkau harus memilih. Apakah melaksanakan ibadah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yang dengannya engkau akan mendapatkan kemanfaatan dari semua itu? Atau sebaliknya, engkau asyik dengan dosa dan kemaksiatan, sehingga kemadaratan, kerugian dari dosa dan kemaksiatan tersebut akan menimpa dirimu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.